Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Mahasiswa Allah, segala puji baginya dan dialah yang maha besar yang mempertemukan kita kembali di hari ini, hari Rabu tanggal 5 Januari 2011 atau bertepatan pada hari terakhir pada bulan Muharram 1432 Hijriah. Tentunya dalam acara yang selalu kita tunggu dan nantikan, Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Apa kabar Anda pemirsa di pagi hari ini? Mudah-mudahan Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat setelah tadi kita menyaksikan rangkaian acara Teli Tilawah. Rangkaian acara yang mengajak kita untuk mencintai Al-Quran lebih jauh. Mudah-mudahan dilanjutkan dengan hikmah pagi ini bisa memberikan pencerahan yang lain kepada kita semua. Harapan kami bahwa Anda yang saat ini sedang terbaring sakit juga mudah-mudahan penyakit tersebut segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, kita semua sudah memahami bahwa ajaran agama kita mengajarkan kepada kita untuk memulai sesuatu dengan mengucap namanya, dengan mengucap asma Allah. Harapannya agar apapun yang kita lakukan itu bisa memberikan nilai kemanfaatan dan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, pada tahun ini kita memasuki peralihan 2 tahun baru, tahun baru Hijriah yang sudah di penghujung bulannya, bulan Muharram, dan beberapa hari yang lalu kita juga telah melewati tahun baru Masehi, yakni pada hari ini jatuh pada tanggal 5 Januari. Nah, untuk itulah pada kesempatan pagi hari ini kita akan mendiskusikan lebih jauh terhadap keterkaitan basmalah dan 2 tahun baru yang kita lalui. Dan kita akan memulai lebih jauh itu dengan sebuah tema mulai tahun baru dengan basmalah. Bersama saya telah hadir seorang narasumber yang insya Allah merupakan guru kita semua dan kita pun insya Allah memahami beliau, yaitu Ustaz Bukhari Yusuf LCMA. Beliau adalah anggota Komisi 3 DPR RI. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik-baik. Kelihatannya pagi ini mah agak berbeda seperti minggu-minggu yang lalu ya. Iya, namanya tahun baru ini ya. Oh gitu ya, jadi harus berubah ya. Iya, ada perubahan. Iya, dan terima kasih Ustaz sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Dan pemirsa, kami tidak saja berdua, pagi ini kita kedatangan tamu adik-adik dari mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Al-Hikmah Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Tapi gak bersemangat jawabnya. Jangan-jangan masih ngantuk gitu ya. Mudah-mudahan tidak ya. Ini mereka butuh dipancing dulu. Oh, harus dipancing dulu. Saya yakin mereka-mereka tadi sudah melaksanakan kiamulail gitu ya. Dan sudah sholat subuh. Mudah-mudahan bisa semangat nanti. Sopastilah itu. Sopasti ya. Karena beda nih yang hadir di sini ya. Dan pemirsa, Anda juga bisa berpartisipasi nanti di acara ini. Silahkan menghubungi kami di 574-3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dan 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Namun kami mohon dengan sangat agar nanti pertanyaan atau tanggapan yang Anda sampaikan sesuai dengan tema yang kita bincangkan pada kesempatan pagi hari ini, yaitu memulai tahun baru dengan basmalah. Baik Ustaz, berbicara tentang basmalah, satu hal yang memang dianjurkan buat kita. Tahun baru sisi lain yang tidak bisa kita elakkan. Nah, agar memberikan pemahaman yang sama untuk sebuah kajian ini, mungkin diberikan dulu koridornya, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya, terima kasih Mas Haji, para pemirsa TVRI dan pecinta TVRI di seluruh tanah air yang saya cintai. Tahun baru baru saja kita memasukinya, baik itu Hijriah maupun Masehi. Yang menjadi penting, ada apa relevansi tahun baru ini dengan basmalah? Betul. Basmalah ini merupakan satu-satunya ayat yang paling unik dan paling kaya. Kalau kita lihat dari Al-Quran yang terdiri dari 114 surat, maka resumo 114 surat itu ada di dalam suratul Fatihah. Yeah. Dan kalau kita simak lebih dalam lagi tentang surat Al-Fatihah yang berisi dari 7 ayat itu, maka salah satunya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Mayoritas ulama, terlepas perbedaan apakah basmalah itu bagian dari ayat Quran atau ayat Fatihah, tapi yang jelas bahwa surat Al-Fatihah ini resumenya nanti ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia adalah sari daripada seluruh saripati yang ada. Jadi basmalah itu adalah saripati Al-Quranul Karim. Karena itu menjadi penting, ada kaitannya memulai kehidupan ini dengan basmalah. Nah, sisi yang lain, mengapa harus dengan basmalah? Itu pertanyaan berikutnya. Jadi, karena basmalah ini mengandung keunikan yang amat mendalam sekali. Jadi dengan nama Allah itu luar biasa besar. Ketika disebut dan dia menyentuh hati orang-orang yang beriman, dia pasti bergetar. Sebab kalau kita misalnya mendengar nama seorang wanita yang paling kita cintai, misalnya istri kita sebut seperti itu, pasti nama itu akan memiliki aura tersendiri dalam kehidupan kita. Betul. Apalagi misalnya orang yang sedang jatuh cinta, maka pasti dia akan memiliki suatu nuansa tersendiri dalam kehidupan. Ketika kita sedang jatuh cinta kepada Allah, maka ketika nama itu disebut, dia pasti akan memberikan energi khusus dalam kehidupan kita. Nah, di awal tahun baru butuh satu energi baru. Jadi kalau selama ini ada didengungkan energi terbarukan, maka ini nanti perlu ada cinta kepada Allah yang terbarukan melalui basmalah. Energizer ya. Betul. Jadi kalau basmalah ini memiliki dua sisi. Sisi pertama sisi verbal, sisi ucapan. Maka mengucapkan basmalah ini merupakan keniscayaan dalam kehidupan kita, baik dalam konteks ibadah maupun tidak ibadah. Dalam ibadah misalnya, dalam mazhab Syafi'i, ketika seseorang itu membaca Fatihah tidak dengan basmalah dalam sholat, berarti tidak sah. Oleh karena itu, basmalah menjadi kata kunci di dalam baca suratul Fatihah. Ini ibadah. Dalam konteks bukan ibadah misalnya, hal kebiasaan makan minum, maka suatu hari ketika keponakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba makan mengambil makanan agak jauh, dan dia begitu lahap melihat makanan sehingga terlupakan untuk mengucapkan sesuatu, maka Rasulullah mengatakan, ya gulam, samillah wa khutma yalika, awali kamu dengan basmalah, lalu ambillah yang paling dekat dengan tangan kamu itu. Rasulullah juga mengajarkan kepada kita, ketika kita ingin membuka sesuatu, menutup sesuatu, memulai segala sesuatu, itu dengan basmalah. Dan itu semuanya didorong dengan hadis-hadis yang sahih, sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi di dalam kedua tafsirnya itu juga sangat banyak. Betapa ternyata mengucapkan basmalah sebagai ucapan saja, ini bagian daripada hal yang tidak boleh ditinggalkan. Ini dalam konteks kebiasaan, dalam konteks yang bersifat luar biasa. Itu yang lain lagi. Ya, yang luar biasa. Yang luar biasa itu misalnya seorang berhubungan suami istri. Itu luar biasa menurut saya. Extraordinary. Extraordinary. Karena tidak bisa dilakukan kecuali orang-orang yang memiliki ikatan khusus, yaitu ikatan nikah. Berarti teman-teman ini belum boleh ya? Ya, mereka itu sudah menikah itu sah-sah saja itu. Tapi kelihatannya mereka sudah mengerti betul itu. Jadi persoalan pengetahuan mereka dari semester 2 sudah ada. Sudah paham itu ya. Jadi kalau dalam konteks hubungan suami istri, Nabi juga mengajarkan, mulailah bismillah, lalu kemudian berdoa, Allahumma jadibna syaitan wa janibus syaitana marzaqtana. Bahkan dalam konteks luar biasa ini, misalnya basmalah tidak saja sebagai bagian ucapan-ucapan yang bersifat merubah dari sesuatu yang biasa menjadi luar biasa, dari sesuatu yang adat menjadi ibadat, ya, jadi sesuatu yang kebiasaan menjadi ibadah, tetapi basmalah juga bisa menjadi perisai dalam kehidupan kita. Maka suatu hari ketika seorang sahabat mengatakan sesuatu saat ia menemukan kendaraan, wah, kalau sudah aku temukan ini, maka hancurlah syaitan. Kata Nabi, jangan kau katakan begitu, karena kalau kamu berkata seperti itu, maka berarti syaitan justru akan mengumpulkan seluruh potensinya dan kekuatannya sehingga menjadi besar, akan menjadi penghalang kamu. Tapi katakanlah bismillah, maka setan itu akan lambat laun semakin mengecil sampai akhirnya seperti lalat yang tidak bisa melakukan apa-apa kepadamu. Jadi ini basmalah luar biasa dari sisi verbal. Nanti dari sisi filosofi dan dari sisi substansi, justru akan semakin lebih besar, memberikan aura hidup yang khusus dan memberikan warna hidup yang khusus dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan ini mengapa harus dimulai dengan basmalah? Karena segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, kehidupan itu bermula dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi laqad sabaqat rahmati ghadabi. Ketika Allah menjelaskan melalui hadis kudsinya bahwa telah mendominasi rahmat kasih sayangku, cintaku kepada hambaku itulah mendominasi diriku, kata Allah. Itulah yang membuat rahasia mengapa kita setiap hari berbuat dosa. Manusia berbuat curang kepada Allah, tapi Allah masih tetap memberikan yang terbaik, memberikan kehidupan, memberikan cinta kasih, memberikan kasih sayang. Dengan ungkapan lain yang nanti boleh kirim untuk kita, sesungguhnya bahwa hidup ini berawal dari cinta, dan karenanya kehidupan itu akan selalu ada. Jadi di situ Mas Haji. Ini puitis banget ya. Menarik untuk kita kaji lebih jauh ya. Ada dua sisi, sisi verbal mengucapkan itu sendiri dan sisi filosofi dan substansi yang begitu besar gitu ya. Saya ingin ke sisi verbal dulu Ustaz. Kita melihat dan menemukan di lapangan bahwa ucapan basmalah itu begitu familiar. Nah, namun di sisi lain saking familiarnya tidak seolah tidak membekas di hati kita, hanya sekedar sebuah lafal saja. Betul. Nah, ini kenapa bisa demikian, padahal esensi dari kata basmalah itulah yang akan menjadikan nilai yang tinggi terhadap sesuatu yang kita lakukan itu. Iya. Mas Aji atau para pemirsa yang saya cintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melakukan ucapan basmalah sesering mungkin ya, itu sesungguhnya sarana untuk semakin mencintai Allah. Nah, ini kata kunci ini yang seringkali lepas dari kehidupan kita. Ada ungkapan mengatakan, jadi man ahabba syai'an faqad katsur dzikru. Orang yang mencintai sesuatu pasti dia selalu disebut-sebut gitu. Dalam melakukan macam-macam dia. Ya. Waktu apa saja ingat dia itu karena cinta gitu. Betul. Jadi waktu makan ingat dia, waktu mandi ingat dia, tidur kapan dia. Kapan enggak ingat dia. Jadi zikrullah, mengingat Allah itu salah satunya dengan menyebut secara verbal. Menyebut secara verbal. Karena itu kenapa kemudian Anda dianjurkan mengatakan kepada istri Anda atau suami Anda, ketika misalnya kita mau berpisah sebentar saja, mau pergi kerja, mengatakan I love you my honey. Misalnya, aku cinta padamu wahai kekasihku, atau wahai istriku, wahai manisku, misalnya. Ini bagian daripada membangun sebuah satu cinta kasih. Semakin banyak Bismillahirrahmanirrahim itu diucapkan seharusnya. Nilai ini yang harus dibangun adalah bagaimana semakin mencintai Allah SWT. Mengapa? Karena seringkali kita tidak menemukan apa sih esensi yang paling dasar di dalam basmalah itu. Betul. Esensi yang paling dasar di dalam basmalah itu adalah kata kunci Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jika Ar-Rahman itu merupakan kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk ini, dan karenanya kehidupan ini ada, dan karenanya jagat raya ini masih bisa kita tumpangi sebagai tempat kehidupan dan kendaraan kita, dan karenanya perkembangbiakan hidup juga ada, maka Ar-Rahim itu merupakan kasih sayang, cinta Allah secara khusus yang diberikan kepada orang-orang yang beriman, yang bertakwa. Nah, kalau ini kita ulang-ulang terus, kita menyebut nama Bismillah, kalimat Allah, itu memang terjadi berbagai perbedaan. Tetapi yang pada kuncinya adalah kalimat Allah itu proper name, nama Allah yang tidak bisa diurai. Jadi nama Allah itulah yang sesungguhnya harus memberikan bekas kepada kita. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Oleh karena kalau kita dengar seorang yang sedang bertilawah Al-Quran dengan suara yang bagus, ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, pasti dia menggetarkan. Jadi kalau misalnya kita sering membaca basmalah, tapi diri kita tidak bergetar dengan basmalah, pertanyaannya, ada sesuatu dalam diri kita? Nah, itu dia. Adakah cinta sepihak antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala? Ataukah sudah terjadi cinta yang saling kif dan aktif antara Allah Subhanahu wa taala dengan kita? Seharusnya cinta itu bukan hanya satu arah tetapi dua arah. Dua arah. Ketika Allah telah mencintai kita secara murni, bayangkan kalau bukan karena cinta Allah, maka kehidupan ini tidak pernah ada. Bayangkan kalau cinta ini Allah tidak pernah ada, maka kita tidak pernah akan ada keturunan. Ya, itu berawal dari sebuah cinta yang tadi kita tarik lurus adalah dari nama Allah tadi. Nama ya. Allah. Saya akan mendalami lebih jauh tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, namun kita harus jeda saat. Baik. Pemirsa, tentu kita ingin tahu lebih jauh tentang seperti apa Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah itu dikaitkan dengan tahun baru ini. Kita akan kaji setelah informasi yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. kasih Anda masih bersama Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Pagi ini kita masih berbincang tentang memulai tahun baru dengan basmalah bersama Ustaz Bukhor Yusuf LCMA. Dan kami sampaikan salam bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Jika Anda ingin berdialog bersama kami, silakan di 574-3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, dan 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Baik Ustaz, sambil menunggu pemirsa yang ingin berpartisipasi, ada hal yang ingin saya dalami. Tadi seperti yang saya sebutkan itu, ketika basmalah merupakan hanya sebuah ucapan semata yang tidak bisa menggetarkan hati orang yang mengucapkannya ini, tadi Ustaz mengatakan bahwa ada sesuatu sebenarnya yang terjadi. Nah, sesuatu seperti apa, kita terima dulu penelpon yang sudah tersambung ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Amar dari Kebun Jeruk. Alhamdulillah. Ya, silakan langsung dengan Ustaz Bukhor Yusuf. Waalaikumsalam Pak Amar, terima kasih. Ahlan bikum. Dalam Al-Quran kan disebutkan Allah, "Pamahalakul dian simna wa insa idha liakudun," di ayat lain, "Wahuwa ma'akum aina makuntum." Jadi kita ini penerima amanah, baik kita sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai masyarakat, sebagai pemimpin. Jadi sebagai penerima amanah kita ini ada yang mengucapkan untuk menerima amanah itu dengan bismillah dan sumpah malah, sumpah malah. Tetapi kok berbeda antara sumpahnya dengan apa yang dijalankannya? Ini karena apa? Ini karena nafsu besar atau kenapa? Jadi ini sekarang kenyataannya begitu. Baik. Jadi kalau kita ngumpul-ngumpul di omongan begitu-begitu, ini pejabat kok begini-begini, ini kok penerima, hampir itu RT-RT kadang-kadang. Baik, Pak Amar. Memasukkan segala macam gitu. Okay. Karena nggak cocok dengan apa yang disumpahkan dengan apa yang dijalankan gitu. Baik. Jadi di mana Allah itu beradanya gitu lah. Baik. Karena wa ma'akum aina makuntum kata Allah. Baik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amar dari Kebun Jeruk. Silakan peserta yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Arif dari Jakarta. Iya betul, Mas Rahmati. Silakan Pak Arif. Iya iya. Pak Ustaz, dengan tulus ikhlas, jujur, bersih hati, insya Allah, saya mengatakan sampai pagi hari ini, detik ini, saya belum pernah menemukan orang yang paham Bismillahirrahmanirrahim secara ilmiah. Nah, tetapi setiap manusia sesungguhnya punya bismillah ini. Bismillahirrahmanirrahim ini punya. Andai kata Bismillahirrahmanirrahim yang terjemahnya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan arti bahwa Allah itu punya nama yang tak terhingga jumlahnya. Dan Allah membebaskan manusia untuk menyebut nama yang mana saja. Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih dan penyayang, ini dimiliki setiap manusia, terutama dari orang tua kepada anak-anaknya. Pengasih, penyayang, tanpa pamrih. Nah, yang belum ada adalah ada manusia yang mengasih sayangi sesama manusia yang ada di muka bumi ini, yang belum ada. Dengan harta dan dengan dirinya, ini yang belum ada Pak Ustaz. Okay. Padahal hadis Nabi mengatakan irhamu man fil ab, yarhamkum man fis sama. Sayangilah, kasih sayangilah siapa saja di muka bumi, niscaya menyayangimu siapa yang di langit. Saya rasa tema ini tepat, tapi lebih pertajam, diperdalam, akhirnya menjadi ilmiah Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif, terima kasih. Kita terima penelpon yang ketiga. Assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa, dari mana? Sanusi Kaplale di Pemulang. Apa kabar Pak Sanusi? Baik, sehat. Silakan Pak Sanusi. Assalamualaikum Pak Sebuhari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya kepada Pak Ustaz, melihat realitas kehidupan umat Islam maupun dunia atau di Indonesia sekarang ini, apakah Allah masih mencintai kita? Melihat dengan berbagai macam perpecahan dan berbagai fenomena itu, kalau pemahaman pemikiran kita mengenai secara konservatif atau katakanlah pemikiran yang lebih modern, maka kayaknya saya tidak pesimis Pak Ustaz ya dalam hidup ini. Mudah-mudahan Allah selalu mencintai kita, kita berupaya mencintai, tetapi indikasi kecintaan Allah dengan manusia itulah yang nampaknya akhir-akhir ini membuat pesimis kepada saya. Baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sanusi. Saya mungkin berikan kesempatan kepada teman-teman yang hadir untuk memberikan pertanyaan juga. Silakan, tolong disebutkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saada. Dari Setiwa Hikmah. Oke, silakan. Saya ingin bertanya Ustaz mengenai basmalah. Saya pernah mendapatkan suatu ungkapan. Ketika kita mengucapkan basmalah, itu adalah bentuk pengakuan kita atas kelemahan diri kita. Tapi saya belum terlalu mengerti apa maksud dari ucapan ini. Makanya sekarang saya tanyakan ke Ustaz, mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Saada. Ada 4 penanya Ustaz. Yang pertama Pak Amar dari Kebun Curug. Beliau tadi menyinggung tentang penciptaan jin dan manusia untuk beribadah. Di sisi lain ada sisi amanah yang tersinggung. Nah, beliau menanyakan tentang begitu banyak aplikasi di lapangan bahwa amanah itu tidak terlaksana. Kata kunci yang ingin disampaikan Pak Amar ya. Betul. Itu mengapa manusia antara perbuatan dengan yang diucapkan tidak itu sama. Tidak sama. Betul. Ada apa di sana? Ya. Padahal ketika menerima amanah itu sudah memulai dengan basmalah. Mm-hmm. Pak Amar yang saya cintai dan para pemirsa yang dimuliakan Allah, bahwa ketika kita mengucapkan, menerima, memulai segala sesuatu dengan basmalah, itu merupakan permulaan yang baik, permulaan yang menjadi indikasi kebaikan seseorang. Tetapi permulaan kebaikan itu sendiri tidak cukup untuk membangun kebaikan. Permulaan yang baik itu tidak cukup untuk tidak membangun cukup sebuah kebaikan. Untuk membangun sebuah kebaikan harus dibangun. Dia harus kemudian diteruskan dalam bentuk pekerjaan. Hmm. Jadi kalau basmalah ini merupakan miftah, kunci, kunci kebaikan. Jadi kunci kebaikan memulai dengan basmalah. Anda telah megang kunci. Tapi ketika Anda telah memasuki satu rumah basmalah, sudahkah itu kita laksanakan dengan baik? Jadi kata kuncinya bukan ketika menerima amanah lalu sudah basmalah lalu jaminan itu kebaikan. Tetapi itu katakan itu awal kebaikan. Akankah akan sampai berakhir amanah yang kita tugaskan itu berupa kebaikan dijamin dengan bacaan basmalah? Tentu tidak. Tetapi membaca basmalah itu merupakan awal kebaikan. Nah seharusnya kalau sudah kita mengawali kebaikan, jangan disia-siakan, tapi tumbuhkan, suburkan, siramlah kebaikan-kebaikan itu setiap hari, setiap saat, fi kulli hin, setiap waktu. Jadi dengan demikian, mengapa orang itu seringkali tidak sesuai antara yang diucapkan dengan diamalkan? Di sini memang banyak persoalan ya. Salah satunya adalah persoalan kepentingan. Kepentingan yang ada dalam diri kita. Sebenarnya orientasi kita ketika menerima amanah itu kemana? Kalau orientasi kita ini adalah untuk pelayanan kepada umat dan bangsa, maka itu yang seharusnya menjadi fokus kita. Tetapi ketika orientasi itu tidak ada, maka akan terjadi suatu penyimpangan atau mungkin suatu terjadi disorientasi di tengah perjalanan. Nah kalau orang terjadi disorientasi di tengah perjalanan, harus segera kembali. Dikembalikan. Kembalikan dengan niat, dikembalikan dengan upaya. Jadi intinya pertanyaan ini jawabannya adalah seharusnya kita memulai basmalah itu diteruskan dengan melaksanakan perintah-perintah basmalah berupa kasih sayang, berupa ar-Rahman dan ar-Rahim yang tadi disinggung oleh para penanya-penanya berikutnya itu. Baik, nanti kita akan dalami ada beberapa hal juga yang saya ingin lebih dijawab. Kemudian Pak Arif dari Jakarta, kata beliau, beliau belum menemukan sampai saat ini orang yang paham basmalah secara komprehensif, secara ilmiah. Ya, mudah-mudahan ya kita menemukan salah satu yang paham Pak Arif tadi itu. Amin, amin. Jadi saya kira tidak harus generalisasi seperti itu ya. Saya sarankan Pak Arif, terima kasih banyak atas sarannya, tapi saya berharap tidak dengan bahasa generalisasi. Saya berharap Pak Arif termasuk orang yang bisa memahami dalam konteks itu. Dalam konteks kita ini juga berbicara dengan masyarakat yang sangat beragam. Betul. Tentu kalau kita uraikan secara ilmiah nanti kan kasihan pula masyarakat yang di bawah ini. Maka kita pakai bahasa yang mudah, kita pengertian yang mudah dan bisa diamalkan. Bagaimana sih kemudian kita mengamalkan basmalah? Satu kata kunci, ada dua hal tadi saya katakan. Secara verbalnya ya, yaitu sebagai kata kunci diucapkan dan kemudian menjadi secara substansi dan secara filosofi, itu yang jauh lebih penting. Itu yang disebut dengan amalan basmalah. Di situ Allah memberikan pesan sifat ar-Rahim. Rahim itu kasih sayang, cinta kasih. Ini luar biasa. Bahkan dikatakan di dalam hadis yang lain, inna lillahi mi'atu rahmah. Allah itu memiliki 100 kasih sayang, cinta kasih, yang salah satunya Allah berikan, tebarkan satu saja di dunia ini. Anda bisa bayangkan, kasih sayang Allah, rahim Allah, itu hanya diberikan sejak Adam sampai kiamat nanti cuma satu, 1/100. 1%? 1/100. Yang 9, ya 1/100 ya? Betul. Yang 99% masih disimpan lagi dan tidak akhirat. Oh, subhanallah. Anda bisa, bagaimana serpihan-serpihan cinta Allah yang ditebarkan kepada umat yang terus menerus itu, sampai bisa menimbulkan seorang ibu yang begitu kasih kepada anaknya, seorang guru yang begitu perhatian kepada anaknya, seorang pemimpin yang begitu besar perhatian kepada rakyat dan bangsanya. Itu bagian dari cinta kasih Allah, dan inilah yang seharusnya menjadi bagian kehidupan kita. Jadi setiap orang kita dituntut untuk kemudian memiliki sifat kasih, sifat cinta, sifat menyayangi. Man lam yarham la yurham. Orang yang tidak bisa mengasihi, dia patutnya tidak perlu dikasihi. Dan orang yang ketika bisa mengasihi kepada sesama, itu adalah ajaran Ar-Rahman, ajaran Ar-Rahim. Nah, cinta kasih Allah, ini pertanyaan berikutnya, itu memang berbeda dengan kita. Kalau cinta Allah itu tulus, apa maknanya? Allah ketika mencintai hambanya, itu tidak dilihat dari sudut kompensasi. Betul. Tidak dilihat dari sudut timbal balik dan kepentingan, ya. Dan kepentingan. Karena itu, meskipun ya, meskipun hamba-hambanya itu terus berbuat keburukan-keburukan, Allah tetap memberikan yang terbaik, tidak mengurangi sedikit pun. Sikap pesimistis terhadap kasih sayang Allah seharusnya dihentikan. Tetapi harus kita bangun cinta kasih yang bisa memberikan timbal balik kepada Allah. Memang sifat pesimistis itu kemudian muncul ketika kita tidak mengenali tentang substansi dari kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu luar biasa. Allah memberikan makan, memberikan minum, memberikan cinta, memberikan kehidupan, memberikan anak, memberikan harta, memberikan kekuasaan, memberikan penguasaan terhadap segala hal yang ada di muka bumi ini tanpa berapa kompensasi yang harus ia ambil. Tidak. Bahkan kalau kita lihat, justru orang-orang yang selama ini menentang kepada Allah banyak itulah yang seringkali juga Allah tetap berikan kehidupan, berikan kemudahan, berikan segala sesuatu. Karena itu cinta kasih Allah. Jadi benar-benar tulus. Beda cinta kasih seorang dosen kepada mahasiswi atau mahasiswanya, cinta kasih seorang istri kepada suami, seorang cinta kasih orang tua kepada anak, terkadang masih tercampuri dengan sifat-sifat yang bersifat subjektif. Jadi dia akan kita kasihi kalau dia mengikuti perintah-perintah kita, mau memberikan kepada kita sesuatu. Kita akan memberikan cinta lebih kepadanya kalau dia telah memberikan sesuatu lebih kepada kita. Ini cinta manusia, cinta yang bersifat materialistik, cinta yang kemudian membutuhkan timbal balik. Tapi cinta Allah, no. Makanya kita tidak boleh merasa apa namanya kecil hati, pesimistis bahwa cinta kasih Allah itu akan tetap ada pada kita. Itu akan tetap kepada kita. Jadi wala taqnatu mir rahillah, janganlah sesekali kita itu merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena cinta Allah memang luar biasa besar, dan tadi saya katakan dunia ini ada, jagat raya ini ada semata-mata karena cinta Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Saya lanjutkan pertanyaan beliau. Tadi beliau mengasumsikan bahwa Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu hanya ditujukan antara orang tua kepada anaknya. Namun antar sesama manusia yang tidak ada hubungan nasab, hal itu kata beliau tidak ada. Benarkah seperti demikian? Mungkin dia ingin mengatakan, beliau ingin mengatakan itu fenomena. Jadi realita yang ada. Di sinilah seharusnya sifat rahim Allah itu bukannya sifat yang hanya dimiliki Allah, tetapi sifat yang harusnya terdistribusi, sifat yang harusnya dimiliki, yatahalla bihi ibaduh, sifat yang harusnya menjadi hiasan hidup para hamba-hamba Allah Ta'ala ini. Kalau kita ingin menjadi hamba Allah Ta'ala, maka an yatahalla dengan sifat-sifat Allah Ta'ala, untuk kita bisa berhias dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan kita berhias sifat-sifat Allah Ta'ala, salah satu dengan sifat Ar-Rahim, salah satu dengan sifat Ar-Rahim itu, kita bisa menyayangi kepada seluruh manusia. Jadi kalau perintah Allah tadi dikutip bahwa irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, bahwa cinta kasih kita kepada sama manusia itu ada konteks secara langsung, konteks secara langsung dengan yang di langit sana. Itu sama aja, man la yarham la yurham. Ini sesungguhnya sebagaimana Nabi mengatakan la layak lifu man layula, tidak akan bisa diikat orang itu, tidak akan bisa jinak kalau dia sendiri jiwanya tidak jinak. Tidak jinak ya. Yeah. Baik, kemudian Pak Sanusi Kapali dari Pamulang tadi, beliau melihat realita yang ada, merasa pesimis terhadap kasih sayang Allah itu dengan begitu banyaknya bencana mungkin kalau kita kaitkan gitu. Betul. Ya. Jadi ini sifat pesimistis inilah yang tadi saya tepis. Jadi seharusnya tidak terjadi sifat saya pesimistis. Yeah. Memang kalau kita lihat carut marutnya kehidupan ini, terkadang kita menjadi kecil hati. Betul. Tetapi sesekali, sekali lagi Pak Sanusi yang saya cintai dan para pemirsa yang dimuliakan Allah, bahwa tentu ini tidak harus menciptakan rasa putus asa kita. Betul. Rasa enggan kita untuk kemudian tetap berharap dan memiliki harapan besar kepada Allah Ta'ala. Harapan cinta Allah kepada kita itu tetap ada. Jadi tidak pernah tidak ada. Baik, kemudian terakhir dari Mbak Sahadah tadi mengatakan bahwa basmalah itu merupakan sebuah ungkapan kelemahan seorang hamba kepada sang khaliknya. Apakah memang demikian? Jadi pengakuan begini. Ya. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ini memang mengandung segala aspek. Ya, mengandung segala aspek. Karena apa? Karena jenis basmalah Bismillah itu sendiri, kata Imam Al-Qurtubi, tastaghriqu kull ma'ani ar-rahmati wa halatiha. Jadi kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim yang ada di dalam basmalah itu mencakup seluruh jenis kasih sayang dan dalam situasi apapun. Yeah. Nah, ukhti yang saya cintai, yang saya muliakan, yang dimuliakan Allah Ta'ala, bahwa ketika kita membaca basmalah itu tentu mau tidak mau keagungan Allah yang terbayang, kebesaran Allah yang ada kemudian dalam diri kita. Ya. Dengan kita mengakui kelemahan diri kita, dengan kita mengakui kerendahan diri dan hati kita di depan Allah, sedianya sifat kasih sayang Allah itu akan bisa masuk ke dalam diri kita. Nah, kalau ada di dalam sebuah satu hadis yang dikutip Al-Qurtubi, meskipun beliau juga tidak menjelaskan sanadnya, tetapi ini memang hadis yang masyhur, masyhur fi al-sunnatin nas. Yeah. Artinya dia sangat dikenal di kalangan masyarakat. Itu dikatakan kullu amalin, jadi kalimat yang lain, dzibalin la yubtada'u bi bismillah fahuwa aqta' fahuwa aqtar. Setiap aktivitas seseorang, terutama aktivitas yang bernilai ibadah, kalau dia tidak dimulai dengan basmalah, maka itu akan terputus, akan tidak mendapatkan hitungan ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menarik ya, Mas Adem, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Saya akan kaji lebih jauh. Ketika kita ingin melakukan sebuah perbuatan yang jelek, kita mulai dengan basmalah, bagaimana hitungannya? Tapi jangan dijawab sekarang. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan setelah informasi yang berikutnya tentang hal-hal yang lain yang mungkin realitas dengan basmalah ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih. Kita masih bersama Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Dan pagi ini kita masih membincangkan tentang memulai tahun baru dengan basmalah bersama Ustaz Bukhari Yusuf, LCMA. Dan kami sampaikan salam bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Di masih tersisa waktu yang di menit-menit terakhir ini, jika Anda ingin berpartisipasi di 574-3476 dan 021-574-3478. Silakan penelpon yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak, dengan siapa, dari mana? Dengan Bapak Hatibi, Bojonegoro Serambi. Pak Hatibi, silakan Pak Hatibi. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Ya, ini Pak, setelah saya baca dari sebuah kitab bahwa di sana ada Ibnu Qayyim yang mengartikan dari bismillah tersebut. Sana ada kata Rahman yang artinya mempunyai sifat rahmat, artinya sumber daripada rahmat tersebut. Sedangkan rahimnya yang melimpahkan rahmatnya kepada makhluk. Jadi antara dua kata ini merupakan suatu sebab daripada rahmat tersebut. Ar-Rahman, di sana ada kata Ar-Rahman hanya untuk Allah sendiri. Nah, ini ketiga kata ini mohon perjelasan yang sejelas-jelasnya, bagaimana itu Pak kaitannya di antara ketiga kata tersebut. Okay. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hatibi dari Serang. Silahkan. Iya, penelpon yang berikutnya. Iya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Haji Yuri dari Tebet. Alhamdulillah. Silahkan Pak. Mau tanya ini. Jadi kalau dulu itu zamannya Yunani itu memulai suatu perbuatan itu dimulai dengan kata in the name of Zeus, dengan nama Tuhan Zeus. Ya. Atau pada zaman berhala di tanah Arab itu kan dimulai dengan atas nama Hubal, ya, atas nama nama-nama berhala yang mereka agungkan gitu ya. Nah, dalam Islam ini bagaimana hukumnya memulai suatu perbuatan itu dengan basmalah gitu ya, dalam artian hukumnya rukun, wajib atau sunnah gitu. Jadi, sehingga kalau hal seperti ini saja sunnah dan kita bisa lakukan menjadi adat atau budaya, apalagi hal-hal yang sifatnya rukun atau wajib gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Yuri. Mungkin yang terakhir dari teman-teman kita, mungkin agak dipersingkat saja, waktu kita sudah sangat sempit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nama saya Dwi Asrita dari Studio Al-Hikmah. Saya ingin bertanya Ustaz, seperti yang kita lihat bahwa realita di mana-mana gitu Ustaz, di seluruh bangsa, bahwa banyak orang memaknai tahun baru itu dengan berhura-hura gitu Ustaz. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara kita untuk memaknai tahun baru yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ustaz? Oke. Baik, terima kasih Mbak Srita ya. Dwi Asrita. Baik, terima kasih. Ada tiga, Pak Hatibi dari Serang, mungkin nanti Ustaz bisa langsung diringkas saja. Beliau menyebutkan tentang dari Ibnu Qayyim yang beliau baca tentang Ar-Rahman itu sumber dari rahmat, kemudian Ar-Rahim itu yang melimpahkan rahmat. Di sisi lain ada kata Ar-Rahman yang beliau ketahui juga itu hanya kepunyaan Allah gitu ya. Nanti mungkin dikomentari. Kemudian Pak Haji Yuri tadi tentang menanyakan dulu orang menyebut dengan Yunani Zeus, dengan in the name of Zeus. Kemudian saat zaman jahiliyah, gimana hukumnya ya? Iya, hukumnya gimana? Ya. Tapi dalam tataran pekerjaan yang disunahkan maupun yang diwajibkan. Ya. Dan yang terakhir tadi tentang menyikapi perayaan tahun baru yang selalu diisi dengan sebuah kehura-huraan. Iya, ini agak singkat ya waktunya. Iya, waktunya. Yang pertama bahwa sifat Rahman dan Rahim ini memang diurai secara panjang lebar baik para ulama-ulama salaf maupun khalaf ya. Di antaranya juga Ibnu Qayyim, dan Ibnu Qayyim ini memang salah satu referensi dokter cinta dia itu. Dokter cinta ya. Dokter cinta. Karena itu ketika mengurai Ar-Rahman dan Ar-Rahim juga sangat romantis ya. Subhanallah. Jadi intinya adalah bahwa sifat Ar-Rahim itu kasih sayang Allah yang spesial. Spesial ini. Spesial diberikan hanya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Karena itu para ulama mengatakan itu nanti disimpan Allah nanti di surga, diberikan kepada hamba-hambanya. Tetapi kalau Rahman tentu ini lebih luas, ibaratnya dia adalah sumber segala kasih sayang Allah berikan kepada seluruh jagat alam ini, terlepas apakah dia orang yang beriman maupun tidak beriman. Karena itu nanti di surga ada suatu kenikmatan, kenikmatan yang tidak bisa dibanding, yaitu melihat Allah. Jadi melihat Allah itu merupakan kenikmatan yang melampaui segala kenikmatan, dan itulah salah satu dari sifat rahim Allah yang tidak bisa dinikmati kepada seorang mukmin. Hanya orang di surga saja. Jadi kalau Allah memberikan makan, memberikan minum, memberikan yang sifatnya materi, itu rahman Allah. Gak peduli. Yang tadi saya katakan bahwa cinta Allah itu adalah unik. Dia murni. Apakah tidak butuh kompensasi, tidak butuh timbal balik. Jadi sekali lagi, yang kemudian dianjurkan kita untuk kemudian kita bisa bersikap rahim, bersifat kasih, bersifat sayang. Turunan kasih dan sayang inilah cinta. Cinta kepada sesama, cinta kepada lingkungan, cinta kepada kehidupan, cinta kepada anak, cinta kepada bangsa, cinta kepada negeri, cinta kepada semua inilah. Sebab tanpa ada cinta, kehidupan takkan mungkin ada. Dan karena cinta itu, kehidupan menjadi terus ada. Yang kedua, terkait dengan bagaimana hukumnya, Imam Al-Qurtubi dan juga Imam Ibnu Katsir dan Imam An-Nawawi di dalam berbagai macam mu'alafat beliau, dia mengatakan nadabasyar'u ila dzikri al-basmalah fi fi kulli fi awwali kulli fi'lin. Disunnahkan ya. Artinya syariat kita itu mensunnahkan bagi kita untuk memulai membaca basmalah dalam seluruh aktivitas. Nah, yang dimaksud seluruh aktivitas ini aktivitas positif tentunya. Betul. Bukan aktivitas negatif ya. Tadi menjawab pertanyaan saya. Atau jadi disitulah sampai tadi saya katakan dalam hal-hal yang sepele, menutup pintu saja. Kata Nabi suruh basmalah. Mematikan lampu. Jadi wa atfi misbahaka wa zkur smallah. Dan matikan lampumu itu seraya kau mulai dengan basmalah. Jadi wa aghlik babaka wa zkur smallah. Tutuplah pintumu seraya kamu juga baca basmalah. Ini luar biasa. Ketika kita pakai baju, memulai baju bismillah. Ya sekurang-kurangnya kata basmalah itu paling kurang bismillah. Kalau mau lengkap bismillahirrahmanirrahim dan begitu. Jadi hukumnya sunnah, disunnahkan dalam segala sesuatu. Nah, hadis yang saya kutip kullu amrin dzibalin la yubtada'u bi bismillah fa huwa aqta'u ayu abtar. Setiap aktivitas yang tidak dimulai dengan basmalah maka dia akan terputus hubungannya dengan Allah. Kata lain tidak mendapat pahala, kata lain tidak bisa berubah menjadi ibadah, itu ya karena basmalah tadi itu. Walaupun ini perbuatan yang tidak menyangkut ibadah, soalnya tadi seperti menutup pintu kan asumsinya. Justru, perbuatan-perbuatan yang tidak menyangkut ibadah. Karena biasanya kalau sudah kaitan dengan ibadah, itu dia bagian dari syarat dan rukun. Oh. Misalnya kayak sholat. Including ya? Iya, including. Yeah. Jadi tidak perlu anjurannya, sudah dianjurkan yang di luar dari ibadah tadi itu. Yeah. Ya kan, yang sifatnya umum, yang sifatnya extraordinary tadi, macam-macam tadi itu. Dan yang ketiga kaitan bagaimana kita mensikapi tahun baru ya. Betul. Ini sedikit di luar konteks tetapi ada hubungannya. Kenapa kita angkat tema ini? Ini dalam rangka memberikan alternatif mensikapi tahun baru. Tahun baru itu adalah tahun perubahan dan perubahan ini sebenarnya bukan sesuatu yang aneh. Allah menciptakan langit dan bumi lalu kemudian ia letakkan masing-masing pada porosnya sehingga kita bisa mengetahui hitungan bulan dan tahun. Itu jelas dalam Quran. Lalu kemudian itu hal yang biasa. Tapi yang menjadi luar biasa ketika kita bisa memaknai bahwa perubahan tahun ini harus menciptakan perubahan sikap, perubahan pikiran, dan perubahan amal. Perubahan kemana? Perubahan dari baik menjadi lebih baik. Perubahan yang negatif jadi positif. Jadi dengan demikian bolehkah kita mensikapi perubahan tahun baru itu dengan hura-hura? Betul. Dengan melepaskan petasan sebanyak-banyaknya, dengan melepaskan kembang api sebanyak-banyaknya, dengan memaksa kita untuk begadang semalam suntuk, itu semua perbuatan haram. Tidak boleh. Dengan demikian, kita mesti mensyukuri kepada Allah Taala. Nah, saya juga sangat prihatin betapa kemudian bangsa yang mayoritasnya adalah dikemas dengan bismillahirrahmanirrahim, tapi saat tahun baru bismillah itu berada di tempat yang lain, diri kita tempat yang lain. Sungguh sangat kita sayangkan. Tetapi yang berlalu hendaknya menjadi sejarah. Betul. Mari kita mulai tahun baru kita ini dengan semangat basmalah yang mengandung satu, mengikat semua perbuatan aktivitas kita dengan Allah. Yang kedua, memaknai semua perbuatan aktivitas kita dengan penuh cinta dan kasih. Dan yang ketiga, kita menjadikan bahwa cinta itu adalah sumber kehidupan dan karenanya hidup itu akan tetap ada. Subhanallah, itulah mungkin penutup yang terekam oleh kita semua. Karena cinta itulah kehidupan akan ada dan karena cinta itulah kehidupan akan berlangsung ada terus. Betul gitu ya. Sekali. Ustadz, Jazakallah Ustadz telah berkenan berbagi ilmu dan hadir ke sini. Mudah-mudahan dalam kesempatan kita bisa lanjutkan lagi. Banyak hal sebenarnya yang belum sempat tergali lebih jauh dari Ustadz. Mudah-mudahan kesempatan yang lain ya. Betul, namun sayang dibatasi oleh waktu. Dan teman-teman dari Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Al-Hikmah juga terima kasih telah berkenan hadir ke tempat pagi ini. Mudah-mudahan kesempatan kita juga bisa bertemu kembali. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya kita semakin paham bahwa makna dan esensi basmalah itu tidak hanya semata diucapkan secara lisan, walaupun itu juga Allah berikan ganjaran. Tapi lebih jauh dibanding itu, hendaknya kita bisa memasukkan, menghujamkan ke dalam hati kita untuk bisa menggetarkan aktivitas apapun yang kita lakukan di balik itu tentu yang bermanfaat. Dengan makna bismillah ini insya Allah akan memberikan kemanfaatan dan berkah bagi kita semua. Mudah-mudahan perbincangan yang singkat ini memberikan manfaat buat kita semua. Akhirnya atas nama rekan-rekan kerja yang bertugas pada kesempatan pagi hari ini, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.